Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali dalam masjid yang kita cinta ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Sudah diumumkan tema kajian kita hari ini adalah apa? Salafi bukan haraki. Ini kita sampaikan yang pertama sebabnya karena kita melihat fenomena yang sangat amat dahsyat sekali, musibah, ujian, fitnah yang menimpa dakwah salafiyah, yaitu masuknya orang-orang harakah di dalam tubuh jamaah salafiyin, dakwah salafiyah, sehingga mereka pun menyebarkan ajaran-ajaran mereka tanpa disadari oleh jamaah as-salafiyin. Itu yang pertama, ya, adanya dai-dai harakah yang masuk ke dalam tubuh dakwah as-salafiyin dan dianggap sama dengan as-salafi. Yang kedua, motivasinya untuk kita membuka mata sebagian jamaah kita. Ada jurang pemisah antara dakwah salafiyah dengan dakwah harakah pergerakan. Salafi bukan haraki, haraki bukan salafi. Gak ada salafi haraki, gak ada. Pilih salah satu. Mau haraki atau mau salafi? Mau ahli sunnah atau ahli bidah? Enggak ada tengah-tengah. Enggak ahli sunnah yang ahli bidah. Ya. Ini adalah apa? Yang harus kita pahamkan. Yang ketiga, motivasi kita membawakan masalah ini. Karena ada da'i-da'i yang mengatasnamakan salafi, itu sudah tertular dengan virus penyakit haraki dalam manhaj dakwanya, dalam isi dakwanya, ya. Nanti kita akan mungkin contohkan, ya, meskipun enggak harus menyebut nama. Cuma ya yang menggeluti hal ini insyaallah akan tahu. Al-labib bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas hanya dengan isyarat dia akan paham. Kemudian yang keempat, motivasi kita membahas masalah ini untuk menasihati umat, ya, agar waspada dalam menimba ilmu agama. Karena luar biasa sekarang ini jamaah kita salafiyin banyak yang menganggap tidak apa-apa kita ngambil baiknya saja dari kelompok harakah, ya. Yang jeleknya kita tinggal. Ini sekali lagi jelas-jelas menyimpang dari wasiat para salafus saleh yang mengharamkan untuk kita bermajlis ilmu dengan ahlil bidah. Ini sangat luar biasa banyaknya. Contoh dalam kitab Usul Sunnah karangan Imam Ahmad, beliau mengatakan Usul Sunnah indana atamasuk bimakana ila ashabur Rasul SAW wal iktida'u bihim wa tarkul bidah wa bid'akuluha dolala. Kemudian beliau mengatakan wa tarkul julusi ma'alil bidah. Ini suatu yang sebetulnya sudah sangat lumrah dalam dunia dakwah salafiyah. Cuma sekarang ini na'udzubillah min dalik. Kalau di Surabaya itu ada cerita, ada jamaah kita mau mengundang seorang katanya pakar pendidikan Islam yang sudah terkenal di televisi, katanya ahli sejarah Islam, mau didatangkan di jamaah salafiyin. Ketika dinasihati, dia bukan dari kita. Alasannya, kita ambil baiknya saja. Lebih parah dari itu, karena salafi enggak punya pakar pendidikan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada yang lain yang menyatakan, tolong buktikan kalau dia bukan salafi. Kan kita masalah pendidikan. Ketika itu kita kasih ceramah rekamannya. Ceramah rekaman yang berjudul pendidikan yang lebih pendidikan Islam ala metode Nabawi. Baru menit ke-6, insyaallah yang saya ingat, kita dengarkan menit ke-6, dia mengatakan, saya akan nukilkan pada kesempatan ini ucapan seorang pakar pendidikan dunia, yaitu Muhammad Qutb. Muhammad Qutb bapak terorisme, bukan bapak pendidikan Islam. Dia yang mendidik Usama bin Laden sehingga jadi bapak teroris juga. Dia yang menelorkan ISIS. Kok mau didatangkan ke jamaah kita? Ini fenomena yang luar biasa dahsyatnya. Kalau kita masih punya kecemburuan terhadap dakwah as-salafiyah. Fenomena-fenomena yang sangat mengerikan sebetulnya. Kalau kita mau sadar. Sudah jauh menyimpang dari dakwah salafiyah yang dulu kita kenal. Dari kitab-kitab para salaf. Ini semuanya sekali lagi ada penyerupaan dengan kelompok-kelompok haroki. Apalagi ditambah parah lagi. Sudah sedemikian rupa parahnya. Dai-dai salafi mau kumpul bersatu dengan kelompok-kelompok haroka. Bahkan apa? Berdalil dengan hal itu. Padahal ulama. Alhamdulillah. Saya sudah menulis sebuah makalah. Semoga bermanfaat bagi dakwah salafiyah khususnya. Yaitu persatuan lintas manhaj dan akidah. Kita bawakan fatwa lajnah da'imah. Yang mengharamkan untuk kita bersatu. Tolong menolong. Dengan ahli bidah. Demikian pula kita bawakan. Di situ lajnah da'imah tersusun dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Demikian pula kita bawakan ucapan Syekh Saleh bin Fauzan. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Syekh Yahya bin An-Najmi. Ahmad bin Yahya An-Najmi. Semuanya melarang kita bersatu dengan ahli bidah meskipun dengan dalih untuk apa? Dakwah. Ini adalah makarnya orang-orang kelompok ikhwan muslimin. Laki-laki kelompok harokah. Ini sekali lagi ketularan. Yang mana dulu kita mengenal kaidah ini adalah kaidah ikhwaniyah. Apa itu? Nata'awanu fima tafaqna alaih. Wa ya'duru ba'na ba'nan fima ikhtalafna fi. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati. Dalam rangka membantah syiah kita kumpul dengan haroka. Dengan sufi. Na'udzubillah min dzalik. Sufi dengan syiah 11-12. Syiah penyembah kubur. Sufi juga penyembah kubur. Mereka musuh dakwah salafiyah. Sufi juga sama. Dan sekarang pun apa? Sangat nampak. Kok mau kumpul sama mereka? La haula wala quwata illa billah. Ini kita sampaikan. Kalau si pelaku oknumnya enggak mau tobat, minimal untuk membentengi salafin yang lainnya. Biarkan kalau memang sudah mereka itu katanya istihad mereka. Kan enggak apa-apa ikhtiar istihad. Ya sudah. Terserah. Namun ingin kita membentengi as-salafiyin yang masih mau kembali kepada prinsip-prinsip dakwah ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya kita punya ciri khas sendiri. Biarkan orang mengatakan kita eksklusif dan sebagainya. Memang kita harus demikian. Enggak boleh kita apa? Tasabbuh dengan orang kafir, enggak boleh tasabbuh dengan al-bidah di antaranya kelompok haraka. Ya. Ini beberapa motivasi kita, makanya kita di sini ya sering dibawa untuk menyampaikan hal ini, paling tidak tadi untuk mengembalikan lagi lah, paling tidak memberikan pencerahan kembali. Inilah salafi yang sebenarnya sesuai dengan apa yang ya disampaikan oleh para ulama. Maka di sini kita hanya menukil saja ucapan ya Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam buku beliau Khurafatul Harakiyin. Khurafatnya kelompok harakah. Dan ini sebetulnya baru mungkin beberapa hari yang lalu. Sekarang hari Sabtu ya. Insya Allah anak hari Selasa, hari Rebo itu. Atau mungkin ya sebelumnya hari Senin. Itu sudah meringkas isi buku ini. Kita sudah tulis, kita sudah sebarkan, beliau sudah nyebar. Yang berjudul Doktor Salafi dalam tanda petik jadi paranormal. Ya. Itu mungkin bisa antum cari makalah itu ringkasan dari ya buku ini. Ya. Yaitu nanti kalau antum mau murojaah kembali ke situ. Ya, nanti ada tambahan-tambahnya juga di situ. Di sini pertama ingin kita sampaikan siapa itu haraki. Mungkin ada yang belum tahu apa itu haraki. Di sini Syekh Abdul Malik Ramadhani, ya kita enggak mungkin baca kitab ini ya dalam satu pertemuan ini. Ini hanya ringkas-ringkas saja. Dalam halaman 19, beliau mendefinisikan siapa itu harokiyin atau haroki. Atau haroki, jamaknya al-harokiyin. Seperti salafi, jamaknya as-salafiyin atau salafiyun. Kata beliau al-harokiyun, al-islamiyun, hum kaumun, ya'maluna lil-islam fima yadhar. Harokiyun al-islamiyun, yaitu yang menisbatkan kepada Islam, yaitu kelompok yang mereka beramal untuk Islam, berjuang untuk Islam. Sesuai dengan zahirnya ya, batinnya wallahu a'lam. Kadang bisa jadi ada orang kafir menyelinap, kemudian apa? Menggerakkan umat untuk menghancurkan umat dari dalam. Makanya ada fatwa misalnya seperti Syekh Asy-Syistri ya, menfatwakan di dalam tubuh ISIS ada orang-orang kafir. Di antaranya sisa-sisa Partai Ba'ath. Ya. Partai Ba'ath, partainya Saddam Hussein dulu. Sampai sekarang juga mungkin masih ada. Partai Ba'ath itu Syekh Abdul Aziz bin Baz menfatwakan itu kafir. Makanya Syekh bin Baz mengatakan Saddam Hussein kafir. Karena apa? Dia memeluk ya, Partai Ba'ath yang punya semboyan Amantu bil ba'si rabban la robba siwa. Aku beriman kepada Partai Ba'ath sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan selainnya. Ya. Apa manfaatnya mengucapkan la ilaha illallah namun juga mengatakan seperti itu. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam makalah Mutanawiyah, kalau enggak salah jilid yang ke-6, beliau mengkafirkan Saddam Hussein. Ya, karena seperti ha, Syekh Sa'ad Asy-Syistri mengkafirkan sebagian atau kelompok ISIS di antaranya karena di situ banyak ya pecahan-pecahan ya alumni-alumni Partai Ba'ath ya. Bisa jadi kelompok haraki dari mereka. Untuk apa? Menghancurkan umat Islam dari dalam. Nah, itu buktinya ISIS untuk menghancurkan Islam. Ya, ketika kaum mujahidin ya perang melawan presiden Bashar Assad yang kafir ya. ISIS menusuk dari belakang, menusuk ya orang-orang yang tidak mau baiat kepada khilafah jadi-jadian mereka. Ya, makanya di sini Syekh Abdul Malik Ramadhani mengatakan al-harqiyun itu yaitu mereka yang secara zahir wa batinnya wallahu alam beramal untuk Islam. Wa yarawna anal fiqha fid din ghairu kafin lil qiyam bidzalik. Dan mereka berkeyakinan bahwasanya belajar agama, ngaji ya terutama belajar akidah itu enggak ada manfaatnya. La yusminu wa la yughni min ju' menurut mereka. Ya, mereka berpendapat belajar agama enggak cukup untuk berjuang untuk Islam. Ya. Harus ada apa? Yang lain untuk menggerakkan umat. Hatta yantami kullu fardin ila tandimin da'awiyin. Mereka pun menambahi, belajar ilmu agama enggak cukup untuk berjuang dalam membela Islam. Harus dengan kita apa? Membuat tandem, perkumpulan, organisasi. Itu yang terus digembar-gemborkan. Ya. Organisasi, ormas. Ya. Kita enggak mengharamkan secara mutlak. Cuma awas kena virusnya kelompok apa? Arokah. Ya. Sehingga apa? Ya. Dalam tulisan saya yang kedua, itu ada pembahasan masalah ini. Karena terlalu semangat dengan organisasi, mencela yang enggak mau organisasi. Kita alusnya pertengahan, wasat. Kita enggak mengharamkan secara mutlak dan juga enggak menghalalkan secara mutlak. Kita pertengahan. Cuma jangan sampai ketularan kelompok harokah. Karena ngurusi organisasi, lupa dengan ilmu agama. Dan ini terbukti. Ya. Lihat nanti makalah saya yang kedua, judulnya Islam telah menjelaskan tentang kepemimpinan. Ini membantah seorang ustadz yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah. Repot dengan organisasi sampai keluar ucapan yang naudzubillah min dzalik. Ya. Insyaallah orang salafi yang baru masuk ya, masuk salafiyah enggak ngomong seperti ini. Di antara ucapan yang kita kritik, dia mengatakan kurang lebihnya ya, nanti dilihat makalahnya. Islam tidak menjelaskan tentang kepemimpinan atau model kepemimpinan, Islam tidak mengajarkan tentang cara memilih pemimpin. Itu ucapannya. Ya. Ini ucapan yang na'udzubillah minta Islam, al-yaum akmatu lakum dinakum. Semua salafi paham, Islam itu komplit. Jangankan masalah kepemimpinan, masalah buang hajat saja apa? Telah dijelaskan. Kok ini ada ustaz salafi mengatakan apa? Karena apa? Sibuk dengan organisasi. Lupa dengan akidahnya. Lupa dengan ilmunya. Makanya kita apa? Karena sangat keterlaluan sudah. Makanya kita apa? Terpaksa menulis buku atau menulis makalah tersebut. Kalau memang ustaznya gak mau tobat, gak mau kembali, minimal seperti tadi. Jamaah biar apa? Paham, biar melek. Karena ini sangat keterlaluan. Salafi dari awal sudah disampaikan. Islam sempurna, semuanya sudah ada. Ini, karena apa? Sudah masuk virus haroki. Ilmu agama sudah enggak laku lagi. Organisasi yang akan apa menggerakkan umat. Kita enggak mengharamkan, sekali lagi kita wasat. Cuma jangan sampai gara-gara organisasi, akidah dijual. Seperti tadi. Bahkan mengatakan demokrasi itu hasil ijtihad para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Siapa? Ulama siapa yang mengatakan? Ini sekali lagi yang harus kita apa? Betul-betul sadari. Ini fenomena di tengah-tengah dakwah kita. Kita enggak ngomong yang di luar. Yang di luar ya sudah memang itu. Kelompok haroka. Seperti itu memang. Cuma ini yang berbahaya. Sudah masuk ke dalam virus dakwah kita. Kemudian yu'mar wa yunha wa yasma wa yuti. Kalau di kelompok haroka, memang semuanya pelan-pelan. Setan enggak langsung inti baiat. Enggak. Pelan-pelan dulu. Nanti sampai fanatik baru ada baiat. Seperti kasus kapan lalu kan, aksi ini, aksi itu. Setelahnya apa? Baiat. Nah, meskipun kita enggak menuduh seperti itu, cuma ingat, sebagaimana kata Imam Al-Barbahari, ihzar sigar al-muhdatsat fa innaha ta'ud hatta tasira kibaran. Hati-hati dengan bid'ah yang kecil. Karena kalau dibiarkan, dia akan terus berkembang menjadi besar. Sebagaimana kata Pak Ulama dalam mensarah ucapan ini. Kata Pak Ulama, seperti Syekh Saleh As-Suhaimi ketika mensarah ucapan Imam Barbari ini. Beliau mengatakan, contohnya bid'ah khawarij. Apa bid'ah mereka yang pertama kali? Zikir jama'i. Seperti dalam kisah Abdullah bin Mas'ud yang mendapati kelompok yang berzikir dengan apa? Dipimpin dengan memakai bebatuan. Itu pertama kali. Kata para sahabat yang memerangi Ali bin Abi Thalib, itulah mereka-mereka yang ikut zikir berjamaah. Dari zikir yang tadi mungkin dianggap kecil, lama-lama menjadi apa bid'ahnya kelompok khawarij, kelompok teroris. Jangan meremehkan. Sekarang ini sudah ada muncul lagi peringatan Maulid Nabi itu bukan masalah usul, masalah furu. Na'udzubillah min dzalik. Enggak cukup enggak? Jangan kita mengatakan bid'ah sudah selesai. Kalau dikatakan furu, ini mirip dengan ucapan kelompok harokah juga. Ketika apa? Punya manhaj muazzana. Yang mengatakan, kalau engkau mentahzir seorang yang keliru, harus sebutkan juga kebaikannya. Said Kutub itu kini-kini kesalahan-kesalahannya. Cuma dia juga sholat, dia juga puasa, dia juga haji, dia juga punya jasa dalam Islam. Akhirnya orang apa? Yang ingat yang terakhirnya. Atau minimal, oh iya ya, ngapain kita nyelah-nyelah Said Kutub, dia juga punya kebaikan. Sama dengan ini. Ya. Maulid Nabi, bid'ah ya, tapi dalam masalah furu. Oh iya, sudah biarkan, toleransi sudah. Apalagi disampaikan ijtihad-ijtihad para ulama. Kalau kita mau cari perselisihan ulama, banyak. Ya. Ente gak apa-apa, tabaruk dengan orang alim. Cium tangannya. Ya, tabaruk dengan ludahnya. Karena itu ada ucapan ulama juga. Ada. Kalau cari-cari apa? Ikhtilaf isi hadis banyak. Ya. Namun inilah sekarang fenomena. Ya. Kalau kita mau katakan istilahnya, sudah ada penggembosan terhadap ya, dakwah salafiyah yang hak ini. Ya, baik dari dalam maupun dari luar. Maka kita harus apa? Waspada kembali. Kembali kepada kitab-kitab para ulama yang menjelaskan hakikat siapa salafi, siapa haroki, agar kita tahu ya, siapa yang tertular, siapa yang tidak. Ya. Karena ini sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan dakwah as-salafiyah terutama di negeri yang kita cinta ini. Kemudian kata beliau, wal ghalib anna dalika yashabuhu bai'atun wa ahdun. Dan kebanyakan setelah ada tandem, ada organisasi, ya, kemudian diiringi dengan bai'at, perjanjian. Walau kana fi daulatin alias sultanun muslimun. Ya, meskipun mereka hidup di negara yang sudah ada pemimpinnya, mereka bai'at kepada pemimpin yang lain. Pada Rasul mengatakan, idza buyi alil khalifatain faktul akhirahuma. Apabila dibaiat dua khalifah pemimpin, bunuh yang terakhir. Di negeri kita ini banyak yang dibaiat. Siapa yang mau dibunuh? Ya, tentunya ini yang berhak adalah pemimpin kaum muslimin. Wa bihadza nafhamu sababa tasmiyati mil harakiin. Dari sinilah kita tahu mengapa mereka dinamakan kelompok harokah, pergerakan, ya. It su'udannihim bil fiqhi fid din ja'alahum yatasawwarun annau la yuharrik, karena prasangka buruk mereka terhadap ilmu agama. Kata mereka ilmu agama itu enggak bisa menggerakkan umat untuk demo, untuk aksi ini aksi itu, apalagi untuk kudeta. Ya, ini sebab mereka dinamakan apa? Harokah. Karena mereka apa menganggap ilmu agama itu enggak bisa menggerakkan. Haroka itu kalau secara bahasa Arab gerakan, ya. Haroka yuharikum menggerakkan, harokiin. Ya. Ini sekali lagi agar kita tahu sebab penamaan mereka dengan al-harokiin. Ya, sekarang kita mau baca mukadimah beliau tentang hal ini. Beliau mengatakan, ini dari ucapan ini kita akan tahu ya, salah satu ciri-ciri haroka. Ya. Kata beliau setelah mukadimah, beliau mengatakan, amma ba'du fahadi kitabatun aruddu fiha ala doktorin muslimin za'ama annau ittala ala ba'di kutubi ahlil kitab. Buku ini, Khurafah Haroki, ini adalah tulisan yang aku tulis untuk membantah seorang doktor muslim. Dari sini kita tahu, enggak semua gelarnya doktor itu apa? Baik akidahnya, baik ilmunya. Contoh di sini ya. Enggak, meskipun kita wasat pertengahan, enggak mengharamkan doktoral, enggak nyaci maki meratakan semua doktor. Cuma hati-hati. Jangan dijadikan pegangan. Oh pasti kalau dokter itu pasti benar. Bahkan ada kita dengar selentingan. Kalau doktor sama LC, pasti doktor yang benar. Itu ada statement seperti itu. Nah ini perlu kita luruskan. Ya. Ini Syekh Abdul Malik Ramadhani bukan doktor. Ya. Walau LC pun tidak ada. Wallah alam ya. Tidak ada gelar beliau. Di sini beliau membantah apa? Doktor. Nah, kita wasat. Ahlus Sunnah wasat pertengahan. Ya, kita enggak mencaci maki semua dokter, tidak. Namun kita juga enggak mendiamkan semua dokter. Ada dokter yang lurus akidahnya, namun ada juga yang apa? Rusak akidahnya. Di sini dicontohkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani. Kata beliau, beliau ingin membantah dalam buku ini seorang dokter muslim. Dia dokter muslim ini, dokter ini, coba lihat, dokter namun dungu. Dia nanti akan disampaikan, dokter ini dekan fakultas akidah khususnya di Ummul Qura. Ya. Dokter ini mengaku telah membaca kitab sucinya ahli kitab. Enggak cukup akidah Islamiyah, enggak cukup Al-Qur'an Sunnah, pakai rujukan apa? Nah, kitab sucinya ahli kitab. Fa natijalahu minha ilmun bizamani takribi. Dari penelitian terhadap kitab sucinya ahli kitab itu, dia pun membuat ramalan. Ya. Ramalan tentang apa? Alladhi taskutu fihi daulatul yahud. Yaitu ramalan tentang kapan negara Yahudi itu akan jatuh. Ya. Ini sama dengan kapan lalu yang meramalkan umat Islam usianya hanya berapa? 1500 tahun. Sehingga tinggal berapa tahun lagi? Hah? Sekarang 1438, berarti tinggal 12 tahun lagi. Siap-siap. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ana qadarullah pada waktu mendengar, waktu itu ada seorang jamaah tanya, ya, "Ustaz, tolong dengarkan ceramah ustaz ini yang meramal tadi, 1500 tahun itu usia umat Islam." Waktu itu langsung spontan saya bilang, ya, "Dia bukan ustaz, dia paranormal." Ya kan? Ditambah lagi dia mengatakan dalam ceramah itu, Indonesia tahun 2018 negara yang tidak aman untuk dihuni. Luar biasa. Nah, untuk bilang mendari ini kalau orang haroki, istilah agama seperti itu sudah. Ya, nanti akan disampaikan. Memang dari sononya mereka apa? Seperti ini. Dari tokoh-tokohnya mereka seperti ini, khurafat. Ya, nanti akan disampaikan buktinya. Namun ini membahas sang dokter dulu. Kemudian kata beliau, la aktubuhu difa'an anil yahud. Ausyakan fi sukuti kiyanihim. Kata beliau, aku tulis ini bukan untuk membela orang Yahudi, na'udzubillah min dzalik. Ya. Atau ragu mereka akan hancur, orang Yahudi pasti akan hancur. Aku enggak ragu, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani. Ya. Walakinnani aktubuhu difa'an anit tauhid. Namun aku menulis ini untuk membela at-tauhid. Dan na'udzubillah min dzalik. Virus ini sudah menulari seorang dokter yang ada di tengah-tengah kita. Nah, makanya kita tulis tadi makalah yang ketiga, dokter dalam tanda petik salafi jadi paranormal. Ketika membaca strategi hoak, dalam istilah dia, membaca strategi hoak, ya, bahwasannya nanti gubernur Jakarta yang dipenjara itu diprediksi, diramalkan oleh dia ketika mau, ya, aksi 212. Ini ramalan terjadi sebelum aksi 212. Dia punya ramalan yang pertama, kalau kita ringkas ya, nanti lihat makalah itu. Ramalan yang pertama, aksi itu akan kacau balau. Ya, kita gak membela aksi itu, kita gak membela demo. Cuma lihat ramalannya, ini dokter loh ya. Kalau orang awam, ya, atau dokter yang haroki, yang sufi, enggak ada, kita ya sudahlah maklum. Ini dokter sudah dokter salafi lagi meramal, apa ramalannya? Aksi 212 itu akan kacau balau. Aparat akan membunuh kaum muslimin dan juga akan sebaliknya kaum muslimin, pokoknya kacau balau keadaan itu. Ramalan yang pertama terjadi. Sekali lagi kita bukan membela aksi itu ya. Cuma ini dari sisi ramalannya bagaimana? Dari mana dia tahu ramalan tersebut? Sampai bisa menceritakan kejadian-kejadiannya. Itu yang pertama, ramalan yang pertama. Ramalan yang kedua, nanti ya, kalau istilah dia si hoa, ya, memang sukanya seperti itu, mempermainkan kata-kata atau nama. Kemudian yang kedua, dia mengatakan si hoa ini nanti akan tobat mengakui kesalahannya, masuk Islam. Ya. Yang ketiga, dia akan menjadi Senakhugronya. Ingatkan sejarah dulu, Senakhugronya, ya, orang Belanda yang masuk Islam dalam keadaan apa? Pura-pura, begitu kan? Itu prediksi ramalannya dia. Yang keempat, nanti dia akan jadi RI 1. Menurut antum gini gimana? Ini ramalan atau apa ini? Hah? Ya sudahlah. Nanti akan kita sampaikan. Enggak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani. Ya, sama-sama dokternya. Cuma yang satu dari Mekah, dari Madinah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita tulis sebagaimana kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, kita enggak membela ya si hoa atau enggak membela ya aksi itu, namun difa'an anit tauhid. Kita membela tauhid, ramalan haram hukumnya. Ya. Rasul saja mengatakan man ataka inau arafan fasadaka bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wa adil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ya. Jangankan orang lain, kita saja enggak tahu apakah besok kita bisa berbuat ini atau itu. Wala tadinafsu madza taksibu ghadan. Kok ini ramalan luar biasa. Ya. Ini sekali lagi karena keadaan sangat parah, kita terpaksa menulis meskipun ya. Ya, kalau orang bilang satu amal mater lah. Namun ini difa'i tauhid, ya. Kita cinta kepada sama muslim, sama dai-dai salafi, namun tauhid lebih kita cintai, al-haq lebih kita cintai. Kita lebih cinta dakwah salafiyah ini bersih dari khurafat, bukan seperti kelompok harakah. Ya. Ini meskipun pahit, namun semoga jadi obat. Ya. Itmamin muslimin sunniyin aliman kana au ghairu alimin illa wa huwa ya'lam anal ghaiba la ya'lamu illallah. Karena setiap muslim ya yang tahu akidah yang benar, baik yang awam atau yang alim, apalagi ulama ya, apalagi doktor salafi ya, yang sebenarnya kecuali dia tahu, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang sangat lumrah ya, maklum bidharurah sudah ya, ketika awal kita belajar usul salasa atau mungkin kitab tauhid, ini sudah menempel dalam diri kita. Kok ketika jadi dokter ya lupa akidah ini? Apakah keberatan ilmunya? Wallahu alam ya. Bal inna ajais ahli sunnah laulaku aduktur lalakanu darsan fi dzalik. Bahkan kata beliau, seandainya ada orang awam ketemu sang dokter yang peramal tadi ya, maka sang awam tadi akan mengajarkan dia tauhid ini tentang tidak yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini suatu hal yang sangat amat lumrah ya. Cuma mengapa kok terjadi seperti ini ya? Inilah yang sekali lagi fitnah akhir zaman, luar biasa dahsyatnya ya, bukan hanya dari luar saja namun dari dalam ya. Kemudian beliau membahas tentang masalah kehancuran Yahudi. Beliau kata mengatakan tadi, kita enggak ragu Yahudi akan hancur, itu pasti. Cuma meramal tahun ini tahun itu dari mana? Al-Qur'an dan Sunnah enggak mengatakan tahun ini tahun itu. Namun pasti mereka akan hancur. Apa dalilnya? Surat As-Saff ayat yang ke-9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan huda, petunjuk, agama yang hak untuk dimenangkan di atas semua agama meskipun orang musyrikin tidak menyukainya. Dijelaskan lagi oleh Rasul dalam Sahih Bukhari. Rasul mengatakan la taqumu sa'a hatta yuqatilal muslimun al yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi, fayaktulahumul muslimun. Kaum muslimin akan menghancurkan Yahudi, membunuh orang Yahudi, itu pasti. Ya. Cuma jangan diramal kapan tahunnya ya. Kemudian sampaikan sampai hatta yahtabil yahudi min wal hajar wasyajar. Intinya apa? Kita harus yakin ini kepastian yang harus pasti terjadi. Cuma kapannya jangan pakai ramalan. Ya. Kemudian dikatakan di sini, illa anna intisal haqqi alal batil la yakunu bi ahlami duktur wa amani. Akan tetapi kemenangan umat Islam, kemenangan kebenaran atau tauhid di atas kekafiran itu bukan dengan khayalan, impian sang dokter tadi. Saya ketika menulis makalah itu, ada yang komen, enggak, ini yang nulis iri dengan gelar dokter. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita tulis makalah tadi, dokter dalam tanda kutip salafi jadi paranormal, sekali lagi divan anit tauhid, ya, untuk tasfiyah seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelum ini tentang tasfiyah wa tarbiyah, harus ada tasfiyah terutama dalam dakwah as-salafiyah ini, biar murni betul dakwah as-salafiyah, enggak terkotori dengan kotoran-kotoran harokah. Ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Hanya Allah yang tahu mungkin hati kita, ya. Namun na'udzubillah min dzalik. Syekh Abdul Malik Ramadhani, ya, apakah beliau ketika membantah dokter ini beliau hasad iri dengan dokternya? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Li'anna Allah syarata li dzalik an yansurahu auliya'ahu. Bahwasanya Allah telah mensyaratkan umat Islam akan menang atas Yahudi itu kepada para wali-walinya. Siapa wali-wali Allah? Yang bertauhid. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bagaimana umat Islam akan menang kalau dokter salafinya jadi paranormal? Ya kan? Ini yang harus apa? Dipahami. Kemudian beliau menyampaikan tentang apa itu syarat kemenangan, ya, insyaallah sudah pernah kita sampaikan di sini. Syarat kemenangan umat Islam yang pertama dengan at-tauhid dan yang kedua dengan ittiba. Itu yang beliau sampaikan dan itu dua-duanya tercakup dalam firman Allah, ya, intattaqu intasbiru watattaqu la yadurukum kaidum syai'. Jika kalian bersabar bertakwa, tidak akan mungkin rencana jahat orang kafir mencelakakan kalian. Takwa porosnya dua, ikhlas, tauhid dan ittiba. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa minal gharib annal manhajal haraqiyah la yu'iru ihtimaman limaudhu'i ikhlasi din lillahi ta'ala. Di antara keajaiban dunia, manhaj, metode kelompok harokah dengan segala bentuknya, mereknya, ya, kelompok harokah itu banyak, di antara ikhwan muslimin juga Isbut Tahrir yang semisal dengannya, ya, di antara keajaiban mereka, ya, mereka ini tidak mementingkan sama sekali masalah tauhid, ya, dakwah kepada tauhid uluhiyah. Dan ini yang mulai merasuki dakwah salafiyah. Kajian-kajian tentang, ya, akidah as-salaf, tentang tauhid, ya, ini sudah mulai pupus sedikit demi sedikit. Meskipun alhamdulillah, ya, kita enggak menyamaratakan semuanya, ada alhamdulillah yang masih istiqomah. Ya, namun ada, ya, terutama yang lagi kondang-kondang ini, ya, karena kondangan sini, kondangan sana, ceramahnya apa? Masalah rumah tangga, masalah hubungan, ya, suami istri, bagaimana bercumbu dengan istri, ya, na'udzubillah min dzalik. Itu kita katakan bagian agama, cuma itu bukan prioritas agama Islam. Orang awam lebih butuh tauhid daripada masalah seperti itu. Butuh ditahzir dari kesyirikan, ya. Kita apa? Wasat pertengahan. Na'udzubillah min dzalik, kita enggak boleh, ya, menolak, mengingkari urusan agama, membahas masalah rumah tangga. Iya, cuma prioritas utama jangan ditinggalkan. Ya, sampai kita mendengar ada sebagian, ya, yang diminta ceramah masalah tauhid enggak mau, ya. Bahkan ada yang fobi, enggak mau mengatakan ini syirik. Nanti khawatir umat akan lari. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mau lagi membaca khutbatul hajah sampai selesai. Karena ada kata-kata apa? Kullu bid'atin dhalalah. Apa tujuan utamanya? Menarik massa sebanyak-banyaknya. Ya. Ini adalah apa? Manhaj haraqi yang sudah ada di tengah-tengah da'i-da'i salafi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Coba antum buat sensus lah, ya, atau di Jakarta atau di sekitar antum, kajian-kajian terutama yang tematik, ya, mana yang lebih banyak, kajian masalah akidah, tauhid, akidah salaf, atau masalah-masalah umum. Yang kadang orang-orang haroka juga punya. Contoh ya, dulu terkenal ada seorang haroki, bukunya bestseller masalah keluarga. Insya Allah pernah ya, ada yang sebagai antum yang baca ya. Luar biasa bestsellernya. Ada sekarang dari salaf yang juga sama. Bestsellernya karena apa? Masalah rumah tangga. Tauhid. Nanti kalau sudah apa? Kiamat. Baru ngajar tauhid. Meskipun terkadang ada slogan kita bahas tauhid. Cuma prakteknya tidak ada. Cuma slogan saja. Kita kembalikan umat kepada tauhid. Cuma mana praktek Anda mendakwakan umat kepada tauhid? Mengatakan syirik saja Anda tidak mau kok. Ya. Ini muncul ada fenomenanya. Ya. Demikian pula. Kata beliau. Bal yang kuduhu bisuluki masalikil mutakalimin min asyaira wa mu'tazila wa jahmiya wa ghirihim. Bahkan mereka membantah tauhid dengan mereka apa? Mengikuti jejak kelompok asyariyah, mu'tazila, jahmiya dan lain sebagainya. Bal inna aktsarahum la yajiduna ghadadatan fi an yantamiya rawafid ila harakatihim. Ya, bahkan lebih dasar dari itu, mereka tidak punya kecemburuan kalau ada kelompok Syiah masuk dalam organisasi mereka. Karena semboyannya tadi, apa semboyannya? Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati. Sekarang lawan kita Yahudi. Biarkan mereka menyembah kuburan, nanti kalau sudah daulah Islamnya tegak, kita akan apa? Luruskan. Bagaimana akan tegak sedangkan mereka apa? Menyekutukan Allah. Intan surullah yang surkum. Ini kaidahnya orang-orang haroka. Dan ini yang kita sampaikan tadi sudah menulari kelompok haroka atau kelompok dakwah kita salafiyin. Ikut persatuan dengan semua kelompok. Dalilnya kuli ahlul kitab ta'ula ila kalimatin sawa. Ada yang mengatakan kita kalau dibiskan juga sama-sama orang Yahudi ada, orang kafir ada. Nah, itu bila min dalik. Hanya apa? Rekayasa akal saja. Padahal ulama telah memfatwakan tidak boleh bersatu dengan mereka. Namun ini yang ada dan bangga dengan persatuan dengan kelompok haroka tersebut, pakai dalil lagi, cari-cari dalil lagi meskipun tidak benar pendalilannya. Ini sekali lagi manhaj haroki, enggak punya kecemburuan, enggak apa-apa kumpul dengan mereka, yang penting menghadapi musuh yang terbesar Syiah Yahudi. Padahal sekali lagi seperti tadi, sufi 11-12 dengan mereka. Bahkan ulama banyak mengatakan seperti dalam kitabnya Syekh Ali bin Hasan, beliau mengatakan Syiah dan Sufi itu seperti dua sisi mata uang yang enggak mungkin terpisahkan. Banyak kemiripan. Inti bantah Syiah namun inti bergabung dengan Sufi. Apa bedanya? Bahkan yang lebih dasar sekarang bagi dakwah salafiyah adalah kelompok siapa? Sufi. Naudzubillah min dzalik. Ini virusnya kelompok haroka. Ketika mereka meninggalkan tauhid, sudah lemah wala wal barok. Enggak ada lagi kebencian kepada kebid'ahan atau kesyirikan. Sama-sama umat Islam, kita bersatu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian walam yaktafu bihada. Bal ta'addahu ila mudhayaqatil ulama. Alladina yashtahiduna fi raf'i mustawal umma ala hatain raqizatain. Tidak cukup hanya itu saja. Mereka pun mencelah para ulama yang telah bersusah payah berjuang untuk menjadikan umat jaya dengan dua hal tadi, tauhid dan ittiba. Kata beliau, dengan apa? Yang pertama ikhlasuddinillah, mengikhlaskan agama kepada Allah, ta'limul aqidati salafiyah, mengajarkan akidah apa? As-salafiyah. Ini cara untuk apa? Menjadikan umat jaya. Namun ini beda dengan kelompok haroka. Kelompok haroka menganggap ini tidak apa? Bisa menggerakkan. Mengajari akidah itu sudah kering kerontang. Dan ini salah satu ciri khas kelompok namanya Sururiyah. Mungkin antum pernah mendengar kelompok Sururiyah kan? Bahkan kita juga pernah dituduh Sururi. Namun sudahlah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. kita alhamdulillah tetap sampai detik ini mengajarkan kitab-kitab akidah salaf. Puluhan kitab akidah salaf alhamdulillah yang sudah kita ajarkan. Ya. Di antara akidah kelompok sururiyah, mereka mengatakan kitab akidah salaf itu fihi jafa. Ya. Kering, gak bisa menggerakkan. Ya. Makanya mereka pun gak mengajarkan kitab-kitab tersebut secara apa? Prioritas. Kalaupun mengajarkan sekedarnya saja. Ini padahal merupakan apa? Ciri khas dakwah salafiyah. Alhamdulillah dulu kita ya sering kita sampaikan ini sekedar wa amma bi nikmati rabbika fahadis dan sebagai bentuk ya apa indak ya la yashkurillah ma la yashkurin nas, tidak bersyukur kepada Allah yang enggak bersyukur, yang enggak berterima kasih kepada manusia. Kita banyak ya berterima kasih kepada ustaz kita Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizah taala, semoga Allah menolong beliau dalam pembangunan masjid beliau, dan semoga Allah membinasakan orang-orang yang menghalangi masjid beliau tersebut. Jazakallah khairan katsira. Ketika beliau datang ke Surabaya, yang ada dakwah beliau kitab akidah. Mengajarkan kitab Ashlus Sunnah wa I'tiqaduddin karangan Ar-Razi'in, Abu Hatim dan Abu Zuhair Ar-Razi'in. Terus meskipun bersalin, meskipun enggak rutin beliau datang ke Surabaya, tetap itu yang sampaikan, tetap itu. Ya. Itu yang kita kenal dakwah salafiyah, yaitu dakwah yang terus menfokuskan kepada akidah sahihah. Ya. Namun sekarang sudah mulai pindah ke lain hati, dari kitab akidah kepada kitab apa? Masalah rumah tangga tadi. Nah, kemudian yang kedua, ulama bersusah payah membangun kejayaan umat lewat taklim sunnah, mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, wa man wajadu ala hadza tsaghar al-azim ramau bil ihtimam bil juz'iyat anil kulliyat. Orang-orang haroka ketika melihat ulama membahas masalah akidah, mereka mengatakan ini furu', istilah mereka, ini hanya kulit saja, bukan inti. Intinya kita menghadapi Yahudi. Itu sudah. Ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Kata beliau, walidzalika la yanqati ajabuka hina tarahum yusarfiruna albidifa' anil ummati alislamiyah almasluba wal aradil muslima almanhuba wa yabkun alal atlal almankuba. Oleh karena itulah tidak habis rasa heranmu terhadap mereka orang-orang haroka yang mereka selalu mengumbar-ngumbar masalah apa? Bagaimana menegakkan khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah, bagaimana kita mengembalikan Palestina dari tangan orang-orang Yahudi. Terus itu yang dibahas. Tiap hari yang dibahas adalah makar-makar orang Yahudi. Baca koran ini, koran itu, baca berita ini, berita itu. Lupa Al-Qur'annya, lupa kitab-kitab akidah para as-salafus saleh. Ya, kata mereka inilah yang bisa menggerakkan umat. Apa itu? Fikhul waqi. Ya. Fikih koran kalau istilah kita. Fikih apa? Realita. Baca koran, baca ini, baca itu. Padahal makar-makar mereka sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ada solusinya bagaimana menghadapi mereka. Ya. Ini salah satu ciri kelompok haroka. Dari penjelasan Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam mukadimah ini saja, kita sudah bisa mengambil kesimpulan beberapa ciri khas kelompok haroka. Yang pertama tadi tidak mementingkan dakwah kepada at-tauhid. Yang kedua apa? Meninggalkan ilmu agama. Sibuk dengan apa? Tanzimat organisasi. Kemudian sudah kita sampaikan tadi, tidak adanya al-bara', berlepas diri benci kepada kelompok-kelompok sesat. Kumpul jadi satu dalam satu organisasi meskipun beda akidah, beda manhaj. Itu ciri-ciri kelompok apa? Haroka. Dengan slogan mereka, na ta'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'duru ba'du ma ba'dan fi makhtalafna fi. Kemudian mereka apa? Salah satu cirinya lagi yaitu tadi mementingkan fikih waqi. Waqi itu fikih jelas pemahaman, waqi' itu realita, kenyataan. Ya. Terus mengikuti berita-berita-berita, padahal berita itu dari orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang berita dari orang kafir atau dari orang fasik, maka apa? Cross checklah. Ya. Mereka tidak langsung telah menamentah berita, ya. Ini fikul waqi'. Dan ini juga menular pada sebagian dai-dai yang mengaku salafi. Ya. Saya mendengar sendiri dengan kedua telinga anak. Ketika ada, ya, istilahnya rapat lah. Ya. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Ini dokter, sudah dapat gelar dokter. Ya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kalau tiap pagi kantor di kampus itu menyediakan koran. Saya ulangi lagi, ini pada waktu rapat ya, rapat Yayasan Perguruan Tinggi Salafi. Seorang dokter mengatakan, usul, saya usulkan bagaimana kalau ya di kampus atau di kantor itu disediakan koran. Agar apa? Mahasiswa kita luas wawasannya. Paham gak? Ini yang namanya apa? Manhaj haraki fikil waqi'. Santri kita untuk merojak Al-Quran saja sudah ketetelan. Merojak kita para ulama sudah kalang kabut. Kok ditambahi dengan apa? Ini sudah masuk. Na'udzubillah min dzalik. Ya, virus haraki. Usulan yang kedua. Lebih dahsyat lagi. Sebaiknya mahasiswa-mahasiswa kita itu diajak keluar ikut seminar di luar. Artinya ikut seminar umum. Ya. Sama tujuannya untuk apa? Fikil waqi'. Membuka apa? Wawasan. Subhanallah. Di rapat itu ada seorang yang kita katakan orang awam sebetulnya. Ya. Orang awam. Namun dengan fitronya dia membantah langsung sang dokter tersebut. Dia mengatakan, ya Ustadz, kalau anak-anak kita dibawa ke seminar keluar, kemudian ketular dengan pemikiran-pemikiran yang di luar sana, bagaimana nanti? Ini orang awam. Bisa apa? Tahu. Nawi sang dokter yang mengaku salafi. Ya. Ini yang kita, ya, sangat mengerikan ya. Dokter-dokter yang menisbatkan diri kepada salafi, namun sudah ketularan apa? Virus haraki. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, ini pada halaman berikutnya, halaman 8, wa aghrab min dalik kakullihi anna ba'dahum tajawaza fiqh al-waqi' ila fiqhin ma lam yaqa. Ini kalau dalam segi bahasa Arab ini indah bahasa ya, sastranya kalau begitulah intinya. Kata beliau, tidak hanya mereka menyibukkan dengan fikih waqi', fikih realita. Bahkan mereka melampaui fikih realita kepada fikih yang tidak realita, tidak logis, alias apa? Khurafat, alias ramalan. Ya. Inilah bid'ah. Sedikit demi sedikit apa? Ya, bertambah terus, berkembang terus. Ya, awalnya fikih waqi', membaca Quran. Akhirnya apa? Setelah itu baca kitab sucinya ahli kitab, kemudian apa? Meramal, jadi dukun, jadi paranormal. Ya. Seperti tadi, ya. Ketika dokter yang mengaku salafi tadi, ya, menyuruh orang baca Quran, ya, meskipun beda dokternya. Kemudian apa? Ditambahi lagi dengan tadi, ya, membaca strategi hoa, ya, dengan ramal-ramal tadi. Dari fikih waqi' kepada fikih yang tidak waqi', yang enggak nyata, yaitu ramalan. Dan memang terbukti enggak terjadi. Ya. Ini mau dibawa kemana dakwah as-salafiyah ini? Ya. Makanya sekali lagi, ini semuanya membawa kita terpaksa untuk apa? Menulis, meskipun kata orang keras, ya enggak tahu lah istilah mereka, namanya pro dan kontra itu biasalah sudah. Namun ini semuanya kita enggak menulis kecuali ya, dengan meneladani para ulama, ya. Kalau antum baca tiga makalah kita, alhamdulillah semuanya dengan ucapan para ulama, ya, para masyayikh salafin, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Ya, di antaranya di sini tulisan doktor dalam tanda petik salafi jadi paranormal, ini kita terinspirasi dari bukunya Syekh Abdul Marek Ramadhani yang kita baca ini. Ya, karena memang sudah dahsyat, ya, fitnahnya. Kahada doktor alladhi syaghafa bitatallu'at al-mustaqbaliyah wa tawakku'at al-ghaibiyah allati ma kunna nasma'uha illa minal muhallilin as-siyasiyin alladina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kata beliau, contoh, ya, orang haraki yang mengaku salafi, ya, yang dia pindah dari fikih waqi' kepada fikih ramalan, yaitu seorang dokter ini, enggak boleh sebutkan pertama-tama, nanti akan disebutkan di akhirnya. Seperti dokter ini yang dia sangat amat cinta, suka, hobi dengan apa? Ramalan-ramalan apa yang akan datang, ya. Yang kami dahulu, kata Syekh Abdul Marek Ramadhani, yang kita dulu tidak pernah mendengarkan ramalan-ramalan tersebut kecuali dari para pengamat-pengamat politik yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Ini karena memang terlalu parah, ya. Ucapan beliau ini keras atau lembut, ya. Memang inilah salah satu metode dalam amar ma'ruf nahi mungkar dakwah, meskipun dengan ya satu amal mater yang mungkin sama-sama salafi. Kita enggak mengatakan tadi itu dokter, tadi itu mubtadi alil bid'ah. Paling enggak ya kita melek, ya. Kesalahan ini enggak bisa dibiarkan, ya. Beliau Asyik di sini, ya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amar ma'ruf nahi mungkar itu terkadang dengan lemah lembut itu asal. Namun terkadang dengan keras. Seperti diibaratkan oleh beliau, kalau kita mencuci tangan, ya. Kalau kena debu, mungkin gini aja hilang kan, ya. Atau kasih air hilang. Namun kalau situ ada kayak cat misalnya, harus apa? Dengan keras dikeruk seperti itu. Enggak akan mungkin bersih kecuali dengan apa? Dikerasi. Jadi mohon maklum kalau ada kata-kata keras. Ini kata-kata keras sekali beliau. Beliau enggak mengatakan dokter itu kafir seperti ini, enggak beriman kepada dia, cuma ini mengikuti ya pengamat politik yang enggak beriman kepada Allah dan hari akhir sehingga apa meramal kejadian yang akan datang. Ya. Kalau mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, apa bedanya ramalan dengan perakilan?" Kita kan boleh perakilan cuaca. Ya. Kita kan boleh perakilan orang anak ini, santri ini kelihatannya enggak lulus, ya. Karena apa? Dia enggak pernah merojaah, enggak pernah jawab pertanyaan, kurang ajar di kelas. Ya, ini ya sang dosen, dok, ya ustaz bisa memperkirakan ini enggak akan lulus anak ini. Nah, apa bedanya ustaz? Ini kalau kita jawab, bedanya sama dengan kurang lebih apa bedanya obat dengan jimat? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu perbedaan obat dengan jimat? Sama-sama benda matinya kan? Boleh enggak pakai jimat? Haram syirik. Obat, boleh enggak kita minum obat? Hah, kenapa? Sama-sama benda matinya kok. Hah? Kalau jimat menurut mereka mengobati juga, bahkan menyembuhkan menurut mereka. Nah, apa jawaban yang tepat? Bismillah. Nah, apa bedanya? Apa antum yakin sama-sama saja? Naudzubillah. Ana pulang kalau antum bilang sama. Ya. Ngapain teriak-teriak berkeringat, ya? Ngajari tauhid enggak? Ya. Nah, apa bedanya? Hah? Jimat juga sama, ya. Semua ciptaan Allah. Iblis ciptaan Allah. Ya, kalau masalah itu enggak benar, ya. Hadza huwa. Ini jawabannya. Bahwasannya bedanya kalau jimat enggak pakai penelitian, bim salah bim sudah. Ya kan? Dapat batu dari sungai, mengaku-ngaku ini dari mimpi saya tadi malam ketemu wali dan ini pengobatan. Enggak ada penelitian ilmiahnya, enggak bisa pembuktian. Ya, sedangkan obat lewat apa? Penelitian, hukum sebab akibat ada. Ya. Kita pakai misalnya jam tangan ini. Ya, kemudian anak misalnya, anak udzubillah min dzalik, ada yang meyakini ini nanti bisa menyembuhkan atau mengobati. Apa hubungannya antara penyakit misalnya batuk dengan pakai jam? Hah? Kecuali kalau dimakan ya. Hilang sak nyawanya. Nah, itu bedanya. Ramalan seperti tadi. Dari mana kau bisa meramalkan? Ya, nanti si Hawa ini ya, akan jadi sunak hugronya. Masuk Islam, tobat. Kemudian jadi RI 1. Ya, kemudian pada waktu 212. Itu akan ya, hancur-hancuran umat Islam. Ya, siapa yang ngajari ini? Dari mana? Penelitian dari mana? Kalau enggak dari apa? Ramalan belaka. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah orang yang masih di atas fitrah ya, tahu ini ramalan yang ya ana sempat tanya ya sebelum ana tulis sempat ana tanya gimana ucapan ini betul atau enggak? Betul enggak kalau dikatakan ramalan? Rata-rata mengatakan iya. Ya. Ketika kita katakan kalau dokter Salafi mengatakan seperti ini, oh enggak mungkin. Baru kita tunjukkan ini buktinya. Baru dia percaya bahwasanya ini fitnah yang sangat dahsyat sekali. Ini ada yang dapat tulisan itu? Ada, kita mau bacakan. Biar antum enggak menyangka ana yang enggak, oh ini tuduhan-tuduhan yang enggak benar Ustaz. Ana mau bacakan ramalan sang dokter tadi itu. Gimana menurut antum? Ini enggak ada web, ana enggak ada WiFi-nya tadi, enggak bisa buka. Ya, sudah nanti antum ya bacalah. Ya, intinya ini salah satu yang sangat amat miris ya. Dokter mengaku salafi namun ucapannya sebagaimana kata Syekh Abdul Mat Ramadhani itu kita dahulu enggak pernah mendengar ucapan itu kecuali dari para pengamat politik yang enggak beriman kepada Allah dan hari akhir ya, memprediksi-prediksi, meramal apapun namanya, kalau nama bisa diganti-ganti namun hakikatnya sama itu ramalan ya. Kata beliau walladzina ladai minal ghurur mayadfa'um ilal hujum alal ghaibi litahlilihi. Karena mereka enggak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka apa? Tidak takut untuk meramal hal-hal yang akan datang, ya. Duna an yaruddahum an dzalika raji'u imanin au khaufu udwanin ala asma'illah wa sifatihi. Tidak ada yang mencegah para pengamat politik tadi itu yang enggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Enggak ada keimanan dalam hatinya. Ya, tidak ada rasa takut melancangi. Paham kan melancangi itu? Ya. Anak khawatir ini bahasa Jawa atau bahasa Surabaya saja. Ya, enggak takut melancangi nama Allah, yaitu Alimul Ghaibi wasyahadah. Dialah Allah, Zat yang Maha Tahu yang ghaib dan asyhadah yang nampak. Ya, seolah-olah apa? Sang dokter ini tadi tahu, dibuka kasyaf, penyingkapan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau mengatakan, wal haqiqah annahu lamma balaghani khabaru anna doktor qala maqal lam ufakir abadan fi kutubi raddin alaih. Kata Syekh Abdul Mat Ramadhani, pada hakikatnya ketika telah sampai kepadaku sang doktor itu meramal tentang kehancuran Yahudi tadi, aku tidak berpikir sama sekali untuk membantahnya. Kenapa? Wa in kanat mas'alatu tamus tauhid, meskipun secara asal ini pembahasan tauhid. Cuma kenapa beliau enggak mau membantah langsung? Li anna fasadahu la yakhfa ala ahadin. Karena kerusakan ucapan itu sudah tidak tersembunyi bagi seorang pun. Orang awam pun tahu meramal itu haram, itu syirik, ya. Namun kenapa beliau tetap membantah akhirnya? Lakinnani nasyattu lidzalik ba'da an ra'aitu man kada yusallim lil qadiyah bi annaha mahallu ijtihad. Namun aku semangat membantah ucapan tadi, ramalan sang dokter tadi, karena hampir banyak orang tertipu dan menganggap ini masalah ijtihad. Sedikit-sedikit apa? Ikhtilaf ijtihadi. Ulama juga berijtihad. ulama juga berselisih pendapat. Naudzubillah min dzalik. Ini yang bahaya sekali, ya. Sudah muncul seperti tadi, ya. Sudah cukup kita katakan perayaan Maulid Nabi bid'ah, ya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Enggak usah ditambah-tambah ini furu. Sehingga apa? Membuat perpecahan di tengah-tengah dakwah salafi. Ya. Tadi malam saya dapat soal itu. Ya, Ustaz ini ada ya ucapan Ustaz ini dan sebagainya mengatakan demikian, kita bingung betul enggak ini furu atau usul, ya. Ini memecah belah as-salafiyin. Sudah kita ini sudah pas mengatakan ini adalah apa? Bid'ah. Jauhi bid'ah. Kalaupun dikatakan ini furu, ingat tadi ucapan Imam Barbahari. Ihdzar shigharal muhdatsat. Hati-hati dengan bid'ah-bid'ah yang apa? Yang kecil tadi. Ya. Ini semakin membuat apa? Rancuh. Ya. Pemahaman as-salafiyin. Meskipun mungkin niatnya ingin untuk memperbaiki, namun justru apa? Lebih merusak, lebih mengotori. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kalau kita lihat juga para ulama ketika mentahzir ya dari perayaan Maulid Nabi, enggak pernah dibahas ini furu, ini usul, ini bid'ah, sudah tinggalkan. Ya. Ditambah-tambah lagi ini furu, ini usul. Ya, apalagi kalau kita lihat sekarang ini, ya, perayaan-perayaan tersebut banyak diiringi dengan qasidah selawat-selawat yang apa? Yang syirik billah. Ya, ya akramal khalqi maliman aludu bi siwaka indahul hadisil amami. Wahai makhluk yang mulia, wahai Nabi Muhammad, tidak ada tempat aku berlindung kepada tidak ada tempat aku berlindung di kala musibah datang kecuali kepada wahai Nabi Muhammad. Ini masalah usul atau furu? Hah? Cukup ya bid'ah ya untuk apa umat jauh khatibun nas biqadir ukulihim, berbicara dengan manusia sesuai dengan apa akal mereka. Kalau dikatakan furu seperti tadi kelompok haroka mengatakan kalau membantah ahli bid'ah sebutkan kebaikan-kebaikannya, apa akibatnya? Yaitu tidak ada lagi barok terhadap ahli bid'ah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, virus-virus kelompok haroka sudah sangat menyebar di tengah-tengah sebagian as-salafin hadanallahu wa iyyahum. Kata beliau, aku enggak mau bantah pertama kali. Cuma ketika mendengar ini dianggap seperti ikhtilaf ijtihadi, ini baru kita masukkan. Nah itu yang kita ikuti beliau. Ramalan tadi itu sudah berapa bulan yang lalu. Kita biarkan, kita diam ya. Namun keadaan semakin parah, semakin parah. Maka harus kita apa? Bersuara meskipun sebetulnya ingin yang lebih senior yang berbicara. Yang lebih tinggi ilmunya daripada kita yang berbicara. Cuma tidak ada rotan akar pun jadi. Intinya ini semuanya dalam rangka tasfiyah wa tarbiyah. Kalau yang ngomong ngasih syubhat yang sudah terkontaminasi dengan virus haroka itu tetap menganggap itu ijtihadi, itu pendapat dia, lakum dinikum wali adin istilahnya, ya sudah paling enggak kita apa membentengi orang-orang yang masih mau kemurnian dakwah as-salafiyah, karena memang tetap ada pro dan kontra, itu sudah suatu yang lumrah. Maka kata beliau, hunalika qultu la yasluhu sukut an hada al-hura. Ketika dianggap ini masalah ijtihad terus, maka tidak bisa dibiarkan, tidak bisa didiamkan, harus ngomong. Kata beliau, la yaslu sukun, enggak boleh kita diam. Bahkan ulama mengatakan as-sakit anil haq syaitan akhras. Orang yang diam dari kebenaran atau dalam membantah kebatilan itu setan yang bisu. Kita enggak mau jadi setan yang bisu, Intinya sekali lagi ini terus terang apa yang kita lakukan menulis itu ini hanya mengikuti jejak para al-masyayikh, para ulama as-salafiyin. Wajibah anit tauhid min akadil wajibat, dan membela tauhid ini termasuk kewajiban yang paling wajib, yang paling ditekankan kata beliau. Maka harus disampaikan. Kemudian beliau baru membongkar ya identitas sang doktor. Kata beliau, al-muhim atau belum ya sebelumnya. Al-muhim annal aula bidduktur wa man huwa ala tariqatihi an yatanabbali hada. Yang paling penting sang doktor dan yang semisal dengannya itu sadar akan kesalahannya ini. Wa yattaqillah fi hadil ummah, bertakwa kepada Allah tentang umat ini. Walaya bi'ukulaha ila khurafatil ajizin, dan jangan menjual akal-akal manusia kepada khurafat ya, kepada tadi ramalan-ramalan yang dijelaskan oleh Syekh tadi. Kemudian ini mukadimah Syekh Abdul Malik Ramadan, ini buku cetakan pertamanya tahun 2005 ya. Ini sama juga ya, lama sebetulnya ramalan Bang Doktor tadi itu tentang runtuhnya negara Yahudi tahun 2012 ya. Ini kisah yang lalu cuma disampaikan ya, intinya tadi jangan kita mengikuti jejak orang-orang Yahudi. Kemudian bab pertama beliau menjelaskan tentang bayanu khata'il mukhti' laisa minal ghibah ya. Menjelaskan kesalahan orang yang salah, terutama dalam manhaj dakwah, itu bukan termasuk ghibah. Dan alhamdulillah saya di Telegram karena banyak yang mencaci maki, ini adalah ghibah, enggak boleh mengghibah Dr. Salafi tadi. Kita angkat fatwa Syekh Yahya An-Najmi, Ahmad bin Yahya An-Najmi ya, tidak termasuk ghibah, ini sudah ma'ruf ya, ar-raddu 'alal mubtadi' mujahid, yang membantah al-bid'ah mujahid. La ghibata lil mubtadi, demikian pula menjelaskan kesalahan orang yang salah bukan termasuk ghibah. Yang penting niatnya ikhlas lillahi ta'ala, disampaikan buktinya ya, dan niatnya untuk nasihat lil muslimin ya. Ini enggak perlu kita baca jelas dalam metode Ahlussunnah membantah orang yang menyelisih dakwah salafiyah, itu suatu yang tidak dikatakan ghibah, bahkan itu termasuk yang diwajibkan, termasuk yang dikatakan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian bab yang kedua tadi masalah definisi harokat, kelompok harokat. Kemudian bab berikutnya ya, kita tambah yang mungkin tanya jawabnya sedikit aja. Ini yang penting lebih materinya. Alaqatul harokati bil khurafah. Keterkaitan antara harokat dengan khurafat. Ya. Keterkaitan antara apa? Harokat, harokah maksudnya, dengan apa? Khurafat. Ini saya, ini apa kita baca sedikit. La raiba anna katsiran minan nas yastab'id an yakuna al-haraki khurafiyan. Mungkin ada sebagian orang yang enggak terima kok kelompok harokat dikatakan khurafat, ya. Mungkin banyak merasa aneh. Namun kata beliau, ya, itu tidak aneh, walakin man nadhara fi waqil haraka wajada la takadu tufarikul khurafah. Kata beliau, bagi yang mengamati kelompok-kelompok haraka, dia tidak akan merasa aneh kalau haraka itu sangat amat lekat ya, lengket ya, terikat dengan khurafat. Kenapa? Karena dari sononya, tokoh-tokohnya itu sudah khurafiyin. Beliau kemudian membuktikannya dengan 4 tokoh harokah dunia. Ya. Siapa? Ya, kita ringkas saja. Hasan al-Banna yang merupakan ya, pengikut tarekat Hasofiyah. Yang rajin ya, ziarah kubur keramat, merayakan maulid Nabi, yang mufawidah dalam tauhid asma wa sifat ya, yang punya apa namanya keyakinan takrib baina syiah wa sunnah. Alhamdulillah kita pernah menulis juga mengenal Hasan al-Banna tentang penyimpangan-penyimpangannya. Bagaimana kelompok harokah enggak khurafat sedangkan pemimpinnya sudah apa? Seperti itu ya. Contoh yang kedua lagi, apalagi kalau antum dibacakan ini, saya contohkan ya. Bagaimana bukan hanya khurafat. Khurafat itu sesuatu yang jauh dari akal maupun syariat, ya. Seperti khurafat Nyiloro Kidul, ya kan? Khurafat contohnya seperti itu. Nah, ini di antara ucapan Hasan Al-Banna yang berbau khurafat bahkan syirik, yaitu syair yang dia senandungkan ketika perayaan maulid Nabi. Dia mengatakan, hadal habibu mal ahbabi qad hadara wa samahal kulla fima qad madaw wajara. Bait yang pertama ini sudah cukup menjelaskan bagaimana khurafatnya Hasan Al-Banna. Dia mengatakan, hadal habib, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang kita cintai, bersama yang hadir dalam perayaan maulid Nabi, itu hadir. Ini keyakinan mereka. Ini usul atau furu? Hah? Nabi Muhammad itu hadir ketika mereka merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dasar dari itu semuanya, dia mengatakan, wasamahal kulla fima qad madha wajara. Dan Nabi Muhammad mengampuni semua yang hadir atas dosa-dosanya yang telah berlalu. Usul atau furu? Hah? Ini. Sekali lagi ada dua poin di sini. Bukti pentolannya, pemimpinnya harokah seperti ini, khurafatnya bahkan syiriknya, apalagi anak buahnya. Kemudian yang kedua, inilah perayaan maulid Nabi, usul atau furu, antum jawab sendiri. Kemudian yang kedua, Naibu Al-Mursyid Al-Am, pemimpin ikhwan muslim yang berikutnya, yaitu Umar Tilmisani. Umar Tilmisani. Dia mengatakan, fala da'iya idan litasyaddud fin nakir alaman yaktakid fi karamatil awliya waluju ilaihim fi kuburihim at-tahira wa du'ai fiha inda syada'id. Kata Umar Tilmisani, tidak ada alasan untuk kita itu keras-kerasan mengingkari orang yang meyakini karomah para wali dan yang berlindung kepada para wali, yang mereka ngalap berkah di kuburan para wali yang suci, berdoa di kuburan itu ketika musibah datang, jangan diingkari. Usul atau furu? Ini kelompok harokah itulah. Tokoh-tokohnya seperti ini. Maka tidak aneh kalau muncul harokah sekarang. Tokoh harokah doktor. Mengaku salafi padahal haroki. Kemudian apa? Punya ramalan. Tokoh-tokohnya seperti itu, khurafat. Kemudian dibawakan juga bukti yang ketiga. Yaitu dari Said Hawa. Said Hawa. Tokoh ikhwan muslimin yang ada di Suriah. Demikian pula Mustafa As-Sibai. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah. Kemudian bab berikutnya, beliau menulis bab yang judulnya As-Salafiyun wa Kasyfiyun. Apakah salafi itu juga punya ilmu kasyaf? Jadi kalau ana nulis doktor dalam tanda petik salafi jadi paranormal, itu ana enggak keras sendirian, ana nukil dari beliau, itu ramalan, itu paranormal, Jadi di sini beliau mengatakan, min musallamatil ma'arif al-aqadiyah wa tarikhiyah anna da'wah salafiyah wa da'wah sufiyah la tashtami'an. Da'wah salafiyah dengan da'wah sufiyah gak mungkin bisa bersatu. Kok masih ada da'i salafi yang mau bersatu dengan kelompok-kelompok sufi, atau anak buahnya sufi, Ini sekali lagi yang sangat disesalkan. Kemudian beliau membawakan dalil tentang tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian kata beliau, wan naba'ul gharib wal ajabul ajib, di antara kabar berita yang aneh, keajaiban yang paling ajaib, an yadai rajulun al-intisab ila salafis saleh wa huwa yasiful ghaib linnas min indi nafsihi. Yaitu adanya seseorang yang menisbatkan diri kepada salafus saleh, namun dia meramalkan yang ghaib kepada manusia dari otaknya sendiri. Ini yang paling aneh. Kalau sufi mengaku tahu ilmu kasyaf, memang itu akidah mereka. Cuma dalam akidah salafiyah itu kufur. Cuma kok ada dokter salafi meramal jadi paranormal. Ini yang aneh. Ya. Dan dari sini pula, ya, dari ucapan dokter atau afan Syekh Abdul Malik Ramadhani, kita bisa ambil pelajaran. Enggak semua yang mengaku dai salafi, dokter salafi, bisa dikatakan apa? Salafi. Tidak bisa dikatakan akidahnya lurus semuanya. Ada yang bejat akidah mereka. Contohnya ini, mengaku dia salafus saleh. Bahkan dikatakan webnya itu namanya As-Salafiyun. Yang dibantah oleh Syekh Abdul Malik Ramadhan ini. Awas, makanya kita sering sampaikan, jangan tertipu dengan slogan, dengan propaganda, dengan nama. Lihat hakikatnya, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Ya, jangan lihat gelar, nama, dan seterusnya. Lihat hakikatnya. Ya. Kata beliau, waqad halani jiddan bal ghammani ghamman syadidan an aqra li hadzal rajul tahdidan takribian li mau'idi intisan muslimin alal yahud. Ya, bahkan beliau sangat terkejut dan sangat sedih sekali ketika membaca sang dokter itu meramal tentang kemenangan kaum muslimin atas orang Yahudi. Ya, kemudian beliau sampaikan di antaranya, ya, sang dokter tadi mendapatkan dari kitab sucinya Alkitab ada rumusnya. Ya, di antaranya intinya di situ sang dokter mengatakan waqad ra'aina anna tahjidahu qiyama dawat ar-rijis kana sana al-aftis'amia wasaba wasitin. Kata dia, berdirinya negara Yahudi yang di Palestina itu, kita enggak mau menamai dengan Israel karena Israel nama Nabi Yakub alaihissalam, ya, negara Yahudi. Kata dia, negara Yahudi itu berdiri tahun 1967, ini menurut dia, ya. Wa huwa maqad waqa', dan ini telah terjadi. Wa alaihi, maka rumusnya dari ramalan ahli kitab itu, fatakunun nihaya au bidayatun nihaya, maka kehancuran orang Yahudi, negara Yahudi, atau permulaan kehancuran itu dimulai rumusnya 1967 ditambah 45 sama dengan 2012 negara Yahudi akan hancur. Benar enggak ini? Hah? 5 tahun sudah berlalu, bahkan sekarang menjadi jadi Yahudi, qatalahumullah. Ya, ini adalah ramalan memang, ya. Kemudian kata sang dokter, mungkin ada yang mengatakan, kan ramalan dokter salafi yang antum bantah ustaz kan enggak menentukan jam berapa, tahun berapa, kan bukan ramalan. Enggak memastikan, cuma perkiraan. Sama dengan yang dibantah oleh dokter, oleh Syekh Abdul Malik Ramadhan, sang dokter juga mengatakan enggak pasti. Itu sih karena ramalan. Dia mengatakan, wa huwa manar juwuku ahu wala najazim. Ini yang kita harapkan kejadiannya, namun kita enggak memastikan. Namun, perhatikan ucapan Syekh Abdul Malik Ramadhani. Kata beliau, ketika mengomentari ramalan sang dokter tadi, beliau mengatakan, hazal kahin alladhi takra lauhadil mukasyafat an-nadira kana ra'isa qismil akidah. Ya. Al-kahin terjemahnya tidak ada lain kecuali apa? Dukun. Dukun ini paranormal ini. Ya, meskipun bukan berarti kita mengkafirkan na'udzubillah min dalik. Ya, kita bukan teroris. Ya. Kita sekedar taklid kepada Syekh Abdul Malik. Katanya taklid kan boleh. Kata sang dokter, ya. Hadal kahin. Ini dukun yang kalian baca ramalannya. Dia ini adalah dekan fakultas akidah. Yaitu tepatnya di Ummul Qura dulu. Gak tahu sekarang. Dan dia katakan, hadal kahin. Qalladahu mu'ayiduh minal awam. Wasam Ibn Tamiyah As-Saghir. Sang dokter ini yang meramal ini, itu dijuluki oleh fannya, oleh pengikutnya, dengan Ibn Taimiyah Junior. Luar biasa, Ibn Taimiyah meramal. Siapa dia? Kemudian baru beliau sebut, innahu doktor Safar Al-Hawali. Itulah dokter Safar Al-Hawali. Yang dia juga salah satu pencetus yang menuduh Syekh Albani Murji'ah. Itu dia, Safar Al-Hawali. Kemudian, ini yang menarik sekali kata yang perlu kita cermati lagi. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, man kana yadhunnu an yujada fi daulati tauhid kahinun min hadat tarazin nadir. Kata beliau, kok ada di negeri tauhid Saudi Arabia seorang dukun paranormal dengan gelar dan jabatan seperti ini? Negara tauhid Saudi Arabia, apalagi di Indonesia. Kata beliau, summa yattakhidu lahu mauqi'an 'alal internet tahta ismi as-salafiyun. Kemudian dia punya web di internet namanya As-Salafiyun. Intinya tadi, hati-hati. Kalau memang akidahnya benar, manhajnya benar, menamakan Salafiyun, ini nurun ala nur. Namun kalau namanya Salafiyun, da'i Salafi, dokter Salafi, namun kelakuannya seperti meramal, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, ajabun Salafiyun harakiyun. Aneh kalau ada Salafi dijuluki apa? Haraki apa? Salafi. Enggak mungkin bersatu. Salafi ya Salafi, Haraki ya Haraki. Seperti teroris Salafi jihadi. Enggak ada. Salafi ya satu yang mengikuti Salafus Saleh dalam semua bidang agama. Yang terakhir ingin kita sampaikan, apa sebab utama sang doktor sampai jadi paranormal? Kata beliau, innahul ghulu fi siyasah. Sebab utamanya berlebih-lebihan dalam politik. Alladhi ansa sahibahu akidatahu. Sampai dia melupakan akidahnya. Dulu rajin belajar akidah, mengajarkan akidah. Namun ketika sudah masuk politik, politik yang menghancurkan akidahnya. Melupakan akidahnya. Dan ini juga sama dengan yang di negeri kita ini. Sibuk dengan politik, meskipun enggak mengaku demikian, hanya sekedar pada waktu pilkada, pilpres atau pil-pil yang lain, namun kenyataannya ini melupakan dia daripada akidah yang sahihah, naudzubillah min dzalik. Maka tidak wajib untuk kita selalu mengingat ucapan para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, minasiyasi tarkus siyasah. Di antara politik kita sekarang, meninggalkan politik. Sudahkah tinggalkan politik yang kacau balau, yang kotor ini? Demikian pula, ingat ucapan orang yang telah tobat dari politik. Dalam artian, dulu dia luar biasa. Dakwanya Salafiyah luar biasa di Mesir. Kemudian dia buat partai politik. Terakhir dia mengatakan, laknatullah ala siyasah. Semoga laknat Allah atas politik. Kenapa? Hancur dakwanya. Kenapa? Politik. Dan ini yang mulai merasuk. Makanya kita sejak berapa tahun yang lalu berusaha mentasfiyah, jangan dikotori dakwahnya dengan politik. Hancur. Kalau enggak menghancurkan dirinya, menghancurkan yang sekitarnya. Awas, hati-hati. Ini intinya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada as-salafiyin, dua as-salafiyin, untuk mereka kembali ke jalan siratal mustaqim, kepada manhaj salafi yang sebenarnya, kembali kepada tarekat para ulama as-salafin rabbaniyin, dan semoga Allah menjauhkan kita dari makan makar orang-orang ad-harokiyin, dari kejelekan-kejelekan dan kejahatan alil bidah di mana saja kita berada. Mungkin ada 10 menit soal jawab, tafadhalu. Enggak ada, kita tutup ya. Alhamdulillah enggak ada pertanyaan, semuanya paham. Jazakumullah khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.